bersabarlah menantinya. Oh, rasa cinta, bersabarlah menantinya. Begitu lama aku mencoba dan sampai kini tak berdaya. Oh, rasa cinta, bersabarlah. Percaya cinta itu indah. Oh, rasa cinta, bersabarlah menantinya. Oh, rasa cinta, bersabarlah. Sabarlah menantinya. Oh, rasa cinta, bersabarlah.